Ninitak ni Yohanes. Ninitak babae ka isana. Susulat ia isina laan yu hata ko Yesus Kristus na fatan laan yu basa mandati ko niu kose ala dati. Mana tua lain na fata Kristus ko ela na tudun mana tua lain ata na lahata ko no lai lai muse ana dati. Kristus na denu ata nusa sodana niu leo Yohanes ko atana ko na fatan mandati kilala. Boe mo Yohanes tui basa hata fonikan dia. Ma ia nde hala na fafadak la anu hala heluk manane mane tua lain mai ko Yesus Kristus na tetea na hahelen tunga sakasina. Ma ua manale gyo hata holi ko manales ma hata holi ko nama nene susulak ia na fada elaka boe ma ana tunga hata ko nana sulak na idaleka. Nana tado ka soon te basa iala liu kose ala dadi. Tulano salani kahituk pomanai nusa asia lalemin au Yohanes amahena emin nana bae bati babae papalak nene mane tua lain konden dia konai ia so manai ia nakan dondo henin ma boyo nene dula dalai kahituk pomanai mane tua lain candela mane namatan maneme Yesus Kristus sakasi fo mana lili nekaka. Dia nde makase susa na suda falik nene mamate samai mandia nde mana kuasa ni umane mane dai bapa kala. Yesus suelai ita mano mamate na de ana sui pui ita teme sala singon mai boe manaka da dalik ita dalik lewina hehelik fo talalau taono mane tualain fo amana sama leo imam. Yesus Kristus dia, matua madema, mamana kuasa lusa dodona. Amin. Mete leona, Yesus mai loko asa ana putinan, basa hata huli la niuko selitan, naidalek sila fo mana paunana boy. Basa leo inama naidae bafa kalalaena, niuko se alaki makaliliu, nana hu hata huli dia. Hei, dede aklia niu kose anadadi. Amin. Mane tua lain nae. Aunde alfa ma omega. Fomaka sesusak ma fomateek. Aunde mane tua lain fomana kuasa. Fonai ia, manai ia so. Boe manai ia, nakandondo hini. Au Yohanes, emi tulanom. Fo ua nalek esano emi, nai doi dosok. Fo basa Kristus ana mana tunga nala la ola rica. Ita takataka kdui dosoka, dak di leo hata huli kama hehelek, fo ndia nun. Ala tapa au leo pulo patvo saniu, nana hu au tui benya mana tua lain hala hehelu na, ma hu kande au fe sakasi la eni Yesus. Na ila matua kafaina, mana tua lain dula dale na kuasa na au, boy ma au amanene halak matuaina, kokolak nai au deanga, sama leo pupu kalina. Halak dia nae, sulak mahata po omitaka. Po hai tua susulak dia leo salami kahituk mana Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Au lipa leo de au, ko au mete sekan de mana ko kolak no awa. Boe ma au ita banu ek hitu nana taok neme lilo pila samai. Nai banu ek sila la tala taheon, hata holi isa napadek, po meten sona, sama leo ana hata holika. Ana pake baklu manalu, po nalu na lusa ina. Nai fana na, ana pake baba fana lilo pilas. Langado na fulak, sama leo bi ilopo bulu na, do fulak sama leo abasa. Mata na pila loa loa sama leo haaya, e na pila loa loa sama leo litina na hotuka. Hala na sama leo oele lido matua inanguna. Lima kona na hoonduk hitu, matafa ina matane kaduak esa, kalua nene bafa na mai. Mata panan, na haa sama leo leto nai leto hananesh. Lelek au itan boy ma, au balau matana nonoka bai hata holi mana mateka. Tehu anafua lima kona na neu au lai boy manae. Boso bi, au nde makasa sosa mama teek. Au nde dia poma sokdaka. Au mateko tehu mete leona te au asukda lusa dodona. Au kuasa mama pesa madai bapa hata huli mana mateka. Kundia de surat ma de dea po omita kala. Konde de dea po hapus besak ia mada dea po mahani telikose anadaki. Ia nda bijila babak nemendu kahitu po omita sme alima konana. Ma nemebanu eli lo pila kahitu silala. Ndu kahitu silalande salami kahitu kala atan sesok danal. Ma banu e kahitu silala de bena de salami kahitu silala. Ninitak baba e kaduana. Niu atan sesok dat salamik mana efesu sala. Sulak man leu iat. Ian dehala heheluk nemendia. Pomana hu undu kahitu kala nai lima konana. Ma mana laok manai banu eli lo pila kahitu silala salada. Au bubuluk hata fo emi taon. Emi maue ma ledi puselai pana. Ma emi makatatakat man seli. Au bubuluk emi tatao galek ni hata huli manga lau kalasan. Ma emi boyo suba basa hata huli fo manaku au inana hata huli na dedenu. Teseko na ta. Nana eli bubulu mai sila masa pepeko kala. Ini boyo tahai lai mama nasa. Mata kitu na mai henat. Leo mai eli doi doso nana hu al. Tehu hapu hapa isanai eli daleko au akamu akadau. Ini tasue lai al soon sama leo maka sesusana. Hundia demasan nendelek leo na te. Ini sudah mil nai do kaso. Suka te sale dale meme ini sala singo mala. Matau nu ihata, po maka hulu na ini tau nu inana. Mete mataso na liukose au nei, po au ki ahini ini banu in silala. Neme mamana na lamai. Leo mai leon diak boe, beha puhata malole isanai ini dale, ini makamu makadau Nikolas ana mana tunga nala tatau na noin. Po au akamu akadau boy. Ba ni se po ana hatu nama nene so na ila leo bena ana tawasik ni hata po mana tua lain dula dale na nafadan ni salami nala. Sila po mana sengi kala. Ni ukose au fes luat la ai buat nene ai hu masuk data. Po ana muli nai mana tua lain usin dalo. Leu ata nusa suda salamik mana ismir nala. Sulak man leu iat. Ian dehala heheluk memendia. Po maka sesosak mama tee. Po mana mate basak mana suda salik. Au bubuluk basa eni sesua tata amala. Au bubuluk eni nusa hata taa kala. Sehu tungan doona eni kamasuik. Au bubuluk kalak pepeko kala. Tuanu ini nemi hata huli, po ana manatu awinana hata huli Yahudi. Teseko na ta, silandebe na nitu hata huli kamae hele. Boso bi neudoi doso, po ta doo kasoon, te ini musela oladin. Masandendelek, te neukose nitu tau iningelok leo buidale neu. Tuanu ini nana soba subi. Niu kose ini doi doso fight sana hulu dalena. Ila leo bena ini lini nika niu au lusa mate. So na ni kose au fe ini suda matetuka mamana kitu basa taaka. Da di leo bua palsen sisengi. Ba eni se po ana hapu nama nene so na. Ila leo bena ana tau asik ni hata. Po mana tua lain bula dalena. Nafadan ni hata huli kamae hele nala. Sila, pomana tengi kala. Nikose ala tadoi doso, hata-hata makanan dok neme mamate kadua maisa. Niu atan sa suda salamit manai Pergamu sala. Sulak man leuyan. Ian dehala hehelu nemendia pomana hu utafa ina matane kadua kamai. Au bubulu ini leonai de. Kondenai mamana komitu palita. Tehu ini lili neka mahele niu au. Nakalena lelek antipas au sakasin pomana lili neka kundia. Nana tau nisak na ini matang na nisu mamana la leona. Ini tamalendisi mai ini mamahele niu au fa. Leo mai leon diak boy. Po altahi na ini dalek pande. Kapu hata holing gelo na ini dalek. Ala tunga hata po bilian na nulika. Bilian na nuli balak eno na tau leo bek. Po tuu hata huli Israela. Leo salah singo ka dalek li. Ponde mimik ana susudi o'odos. Po la anan naat. Po ala febasa ni sesongo tatango ka. Ma ala tau tatau na nu imana sesua piyao kala. Leon diak boe. Nei ini dalek. Di hapu hata huli. Po ala dihu ulahele Nikolas. Ana mana tunga nala na nuli nala. Kundia. Desuka te sale dale meme ini salah singo malamai leona. Mete mataso na. Bayana kelu pa baite nikose au mai niu emi soa niu au atati o hata huli silala nini tapa ina manai au bapana ba eni se po ana hapu nama nene so na ila leo bena ana tau asik ni hata po mana sua lain dula dale na nafadan ni hata huli kama helena sila po mana sengi kala nikose au pu ifes la aluti mana konana na kunika. Ma esa esa ni kose ana tipo batu sulak esa neme au mai. Nai batu dia na na sulak na redeu esa. Ho esa boyo tabu buru kanata. Kada hata huli mana siko nana. Niu ata ni kesuda salanik mana tia tirala. Sulak man leuyat. Ian dehala hehelup neme mana tua lain anan. Pomata na pila lua lua sama leo haia. Ma e na pila lua lua sama leo liti nana hotuka. Au bubuluk basa hata po ini tau no ikaso. Au bubuluk ini suelai ini nono hata holima. Ini lili neka. Ini maue maleti. Ma ini makatatakak doi dosok. Au bubuluk besak ia ini maue maleti baulina neme makahulu namai. Tehu au akamu akadau hata isa nai ini dalek ponde ini tau dalek niu Isabel inak po ana manaku au inana mane tua lain hata huli na dedenun dia. Ana tipu daina au atang ba au kaso. Mana nulis po ala honge mala ana naak po nana febasak ni sesongo tatangoka. Au febasan fai luak suan niu ana tukate sale dale. Neme salah singo na lamaito. Tehu ana tanau hahae tau nu ididia sesuo pia oksila lapa. Ma fandendelek leona. Tenikose abala nigae lusa na mahiji na tiki uklai. Na india no hata huli manao honge loona. Nikose ala doido so lansedi. Basa sila la nikose al tau nu indisak ia. Tak da fee mete ma ala hae tau nu ide di amanga lau kala sama-sama lor. Niko se al tau isa la esa kata huli mana tunga nala boy. Po ela basa salami kala lamik dalai. Aun den dia po mana bubulu kata huli dae bapaka bijua asin madale nala. Niko se al balas ini tunga ini esa-esa tatau nunuin. Tehu ini hata holin gelok nai tia sira katunga na nuli mga lauk dia matala nuli nitua malela matua ina nalapa. Awa fada ae nikose ata fesiluk ini lilipa mabela soo. Tehu mahani telu kafai po au mai. Ela leobe na ini tunga mahele hata po ini manubasan so. Sila po mana sengi kala. Malusa mate ena ala tau nu ilahele hata po awahi sana tona ni ukose au fes kuasa po samaleo au siko neme au ama nga mai ni ukose ala siko kuasa neme au mai po ala paleta leo inala minik aita te edesi maso ni taulaka lulusuk leo ina silala samaleo uledaya ni ukose ala siko ndu timu neme au mai va en usted po hapuna manene tona ila leo bena anatawa su nuhata po mane tuala yula dalena na fadan nuhata huli sama helena la ninitak baba e katelu na niu ata nusa soda salamik manai sabi sala sulak man lewiat ian dehala heheluk nemendia po mana ito ato dula dale kahituk pemana malalau mau no mana tua lain. Mamana hu'u nduka hitu silala. Hai tua halah heluk nae. Au bubuluk emi sokdama. Hata holia boleh nafakda nae emi masokda. Tehutungan doona emi mana mate kala. Nana hu au mete emi sokdam. Kodak dileo hata huli salamika. Beta na tetuno hata. Pemana tua lain na hikana. Dadi, po aleon neme ini susungu sama nendia mai. Po tau matea mahele hak data tau masuda salami ka eno dalan. Po ini bimanun bedai bahasa silala te'e bita sapu lalofa. Dadi, mafandendelek po fali leo hata po maka hulu nana nuli bahasa kniu ini. Mahata po ini mama nene bahasa so. Makala laok bahasa silala matuka te sale dale nene emi sala singo malamai. Mete ma emi tafu afasona ni kose amai po ahuku emi. Ni kose amai sama leo na koda. Nalusa ni kose emi tabu buluk fahi da faina po amai fa. Tehu hata holi de ubene emi dalek lai sardis. Bila sukda malalauk lahele gak dileo hata holi salamika. Mahani teni kose hata huli silala pake buah lu afulak ko ala laok sama-sama lo au. Nana hu silalan daat tuan ujidik akhiria. Hata huli ko mana sini kuasa maka hatuka ni kose ala fes pake baru mana lu fulak dia boy. Ni kose ataku kahini hata huli dia nak dena nemi susulak hata huli masuk kakak dalek maisan. Manai au amang maatan sosok dan alamatan. Niu kose au manaku ae silan debe na anu ngala. Nai lelek au apadek nai au amang matan. Sama-sama oba sama hai kumala lau maono nana. Niu kose au afakda ae au alelak hata huli silala. Ba enise kuhapunama nene sona. Ela leo bena anatawa afik ni hata pomane tua lain bula dale na nafadan ni hata huli kama hele nala. Niu ata nusa sokda salamik mana sila de fiala sulak man leo iak. Ian de halak heheluk nemen dia pomala laok mama tetu. Ndian de huu rauk ngoena. Mete ma anatui lele susona tahapu hata huli isa boen hapu kena faan. Mamete ma anak kenam sona tahapu hata huli isa boen hapu sui faan. Au bubuluk hata ko ini tau nuin. Au bubuluk basa ini balakai ma taba au kafa. Tehu ini tunga au na nuli ngalato. Ma ini lili neka mahele niu au. Ba eniu ini sona au sui basa lili su isa so. Posu di saya boy, anak tahapu kena faham. Tahu afik leona. Hata holi, ko anak tak di mana sene dook, nak abubuan noni tua lima India. Konde masa peteko masa nandali, ko alam anakku awina na Yahudi, peteko nata. Ni ko se, aw tahu alas mai sene dook na ini matan, ko ila sila boy abubuluk lay, aw suwe lay ini. Ini matea mahele sama leo au palita basa ni enia. Dadi ni kose au asuru ahapa eni. Nai lelek asuba basa hata huli manai dai bafaka. Nini ketua sesuta matua ina. au mai no lai lai mania mata lo lole hata ho ini manun ho ela tahapu hata holi isa boen lo sona ini bua palsen sisingin dia hata holi mana sehingga ni kose au taon dak di leo di nai au mana tua lai na uma mala laon dale mani kose ana leo nai mamanak dia lusa dodona au mana tua lai nak dena makuta na nak dena konde Yerusalem deuka ni kose kuna neme nusa sura kan neme au mana tua lai mai konde kose au sula kana ni hata hulin dia au inana au nak bebe unga boyo ni kose asula kana ni au inana ba enise ko ana hapu nama nene sona ila leo be na ana tawafik ni hata ko mane tua lain gula dale na nafak dan niu hata huli kama hehele nal niu ata nusa sukda salamik mana ilawa dikiala sulak man leo iak ian dehala heheluk nemendia koloken lai amin sakasi ko mana lili nekak mandos oe mata basa hata lalaena konana nakada dakdik neme mane tua lain mai au bubuluk hata ko ini taunuin au bubuluk ini tamaka subu mata maka tuklik boen tungguan dona ini dakdi jadi akad dua kila la esa tehu ini matubi maka subu sama tuklik mata maka subu boen kundia dan ni kose au mutahini ini kalua meme au bafang dale mai ini mafakda mai ami kama suik ma basa-basan mana dai. Jadi ami tak ulang hata-hata fa. Tehu ini tabu bulu pate. Ini maleu malak man seli. Ma ini hada setahun susah nan seli. Ini nuta hata tak. Ma kaholak. Ma pokek. Undia. De au anuli asada ini. Ko ela asa lilo pilas neme au mai. Konde lilo pila isika. Ko ela ini dakdi kama suik. Boyo asa bua lu'a kulak neme au mai. Ko ela ini ma bua lu'ak. Ko baba ketu ini hada tetau maka holam. Mama ni ni mamaeka. Ma asa ai jok boy. Ko lo seniu ini matama. Ko ela ini hapu mita. Hata holi ko au suelai kala. Silan de au kaai. Ma au silu kasa. Hundia de ela leo bena. Ini mangate matuka te sale dale neme ini sala singo malamai. Mete leona. De au apadek ne lele subafana. De au dedelu. Mete mahapuhata holi nama neme au halanga. Ko ana sui lele suasona. Nikose au masok ko au atongo on. Nikose au u asama sama on. Mandia na asama sama no au. Sila fomana cengi kalang. Ni kose au fes luak langatu liu au kandila mamena sama-sama lo au. Sama leo au boyo singiso. De besak ia au angatu sama-sama o au ama nai kandila manen lain. Ba eni se, po ana hapu nama nene so na ila leo be na ana tawafik ni hata po mana tua lain dula dale na nafadan ni hata hulikama hele nala. Nilitak babae kahana. Basan dia boy ma, au ita seluk nilitak esa. Au ita lelesu esa natahu kanai nusa sodaka. Basa boy ma au amanene seluk halak, fo nai maka susosana, anak kokolak basa no au, sama leo pupu kalina. Halak dia nae. Mai, kae leo ya mai. Nikose au atudu ohata, ko mahani tene ko se ana dadi. Tuti ka mane tua lain dula dalena ko asana au. Boe ma au ita nai nusa sodaka hapu kandela manek esa ma hata holi esa nanga tuk nai kandela manek dia lai. Hata holi dia mata panan na ha sama leo poe mata baiduri pandan sila mamodok ma poe mata dalima. Elus esa dula samrut ana feona kandela manek dia. Nai kandela manek dia boboa kaisun hapu kandela manek seek dua hulu ha. Lafika dua hulu ha kalalanga tuk lain dia ko bua papaka nala pula ma ala pake bula muli di lo pilas. Dela sanan dela nemekan dela manek dia mai, ma tata sana tata nakadedele. Ma naikan dela manek dia matana, hapu obor mana pilak hitu, kondian de mane tua lain dula daleka hitu nala. Naikan dela manek dia matana boyo, hapu hata isa meten sona, nonoka bai de sama leo kasi titino ka, liwanak sama leo titino ka. Nai candela manai ka boboa ka isun, ko nai boboan esa sona, hapu maha haek ha. Maha haek sila la dea uluk, henuk no matak. Maha haek maka sososa ka meten sona, sama leo sinya. Kadua, sama leo sapi manaya. Katelu, mata panang sama leo hata holia mata panang. Kaha, meten sona sama leo manupui kakaka ana bilala. Mahai tahap sila la esa sona bidan ne. Boy manai boboa kaisun, manai dalek henuk no mata. Lele dole odain, mahai sila la, tahahai la kamelai. Malalau, malalau, manitulai malalau, manitulai marakwasa. Onai ia, nai ia so, manai ia luka dona. Mahahai kahak sila la lakame nakame kokoa kikiok hada holomata mama kasi ni undia konanga tuk nai kandela manek dia lain konden dia konasuk da lusa dodona. Manai lelek mahahai sila lakame sona mauli malanga kadua hulu hak sila la bala li undia konanga tuk nai kandela manek dia lain matana boe ma ala senedo ok ni undia kona soda lusa totona. Basa boy ma ala tapa sila bula muli nala, liukan dila manek dia matana, malai. O lama tua, o ami manek tua lain, kada on del manda sito kokoa pikio, hada holmata, ma kuasa. Nana on de maka dadatik basa hata lalaena, mano o hihina naum boy, de basa hata lalaen sila la, ala dadima laso daso. Ninitak baba eka lima na. Basa boy ma, au ita susula nana lunuk esa, na india fo nangatuk na ikandela manek dia lima na. Susula dia henuk, no susula lik, na iboboan duas, manana nakadiditak ninik segel hitu. Boy ma, au ita ata nusa soda balakai ina esa, na lobo bo no hala matua ina nae. Sele nandasi heni segel ia lama ana buka susu lakia. Tehu nau na nusa sodaka, donai dae bafaka, donai dae bafaka bui na boe, tahapu hata huli isa boen, na palani buka susu lakia, fo ana meteleo dalek niu. Boe ma auki kedu kedu, nana tahapu hata huli isa boen, nanda buka susu lakia, fo ana meteleo dalek niu. Boy mahata huli isa nene lafi lafik sila la, na fada au nae. Bosoki, nitak singa maneme leo ina Yahuda, fodao kititi nunosi matua ina na, ana tenso. Ana kina ba e segel kahituk sila la, de ana buka susulat ndia. Basa boy ma au itabi ilopo ana isa napadik, na ikandela manek dia talak aheon, ma maha hae kahakala, malasi lasik sila la oko feseolan. Di ilopo anan dia meten sona, sama leo nana dokdo basa kaso. Susulan hitu, mamatan hitu, konde mane tua lain dula daleka hitun, kona denus liu leo basa dai bafa kalala ena. Basa boy ma di ilopo anan dia, liu leo mata niu, de ana ho ina susulan nana lunung dia, nemehata huli, konanga suk na ikandela mana dia lima kona namai. Di ilopo anan dia betau leon diak te, mahahai kahakala, malasi lasi kadua hulu hak sila la, bala leo matana. Sila esa sona, ana ho usasanu, mamango lilo pilas, ho isi na bominik, konde mane tua lain hata hule kamahehele nala, tuhule haladuin. Lakame nakame beuk esa nae, O mandaho isu sulang dia fo si heni segenala. Nana o nana tau nicak so, mano o mamate made, hata huli daya bafa kaneme basar lewanak lalaena, jadi akala, nusa inala, maleu inala laena. O asabasan sua neo mane tua lain so. O tau sari lewina e sahihilik, fo lalalau laono ita mane tua lain ma ala paletanai daya bafa ka. Basa boy ma au ita selu. Au amanene ata nusa soda lifu-lifu ma juta-juta halanala. Lapadik oko feseola kandila maneka ma maha hae kaha kala boy ma lafi-lafi kilala. Ma lakame lapane elae. Ibu yoko wana kona hadolo basa kuhia nanda kiko kuasa sumete nanda peseno ma pei baratai. Ia nanda nanda kehala moromata nana nona tutua nona jidino manana kua kio boi ma au amanene basa maha haik manai lalai manai dae bafaka manai dae bafaka buina manai tasi dale lakame jidi ake keuna basa maha haik manai dae bafa malua ia lai dia po nana tuknai kandela manai lalai ma bini roku anadia dobehna tanah kua kana kio Maha Mahaja Bhumata Boema Matua Madena Ma Maha Kuasa Bosa Bodoma Boema Maha Hai Tahap Kila Lala Ta Lae Amin Ma Lafi Lafi Kila La Bala Liu Ma Ala Sene Do'o Nilitak Baba Eka Nena Basandia Boema Au Ita Bi Ilopo Anandia Si Ba Esegel Makasa Sosak Pemanai segel tahitik silala. Boy ma au amanene halak isa, nai maha hai kahak silala dalek nai. Salua leono. Halak liang guna, sama leot tatasa natasa. Boy ma au isa tete isa, hapundala fulak isa. Mana sae nana, ana hukukuk isa. Ma ala fen bula molik isa. Anak kalua nasale leo dai bafaka dari leo mana singi ko neu kose ana singi musunala basa boema di ilopo anandia si ba segel kadua boema au amanene maha hai kadua nae kalua leo boema ndala feek isa kalua selu ndala ndia pilas Mana sae nana, nana fe kuasa, po ana tao namo po mole dame nene dae bafaka mai. Po ila hata huli dae bafaka, la dokdo ao. Boema ala fen, tafaina matuaina isa. Boema di ilo po anandia, si bae segel katelu. Boema au ama nene maha hai katelu nae. Au mete boema, au itan dalang geok isa. Mana sae nana, ana huu tatais nai liman dale. Ma au amanene hata isa, nenenen sama leo halaka, nalo bubu nene mahahai kahak silala salak damai. Halak dia nae, gandu malole litel esa. Beli na baung gadi faik esa, ma gandum mata feek itel telu, beli na baung gadi faik esa boy. Tehu, bosa tau malutu ai setu nala, ma osi angola. Basa boy ma, di ilopo anandia si ba ay segel kaha. Boy ma au amanene mahahai kaha nae. Au mete boy ma, Au itandala bulu mamauk isa. Mana sae nana, nade mamates. Paka mamates ha, tunga deka-deka non, nene dia mai. Kuasa suani udah bafak ia, babaek isa, nene babaek ha mai. Nana fek neusila, ko ela ala hapulan isa tunga natatika. Tunga ledo fai la andoesa, tunga hidi lausa, matunga bana makakala. Basan dia, boy ma bi ilopo anan dia, si bae segen salima. Boy ma, au ita nai me tutunu hoho tukatae, hapu samanet, ko hata huli mana matek nana tau nisak, nana hu, ala tau latea lahele, hala heheluk maneme mane tua lain mai, tunga sila tutui bebingan. Samane sila la, gafi lapane elae. O lama tua ko mana kuasa, o malalok mandos. Baido be seluk baifo, besaka o maketu malakdi, laun manaidai bafaka, fo hukus tanahu ala taulisa amito. Mane tua lain, se samane sila la badu manalu fulak, manafadas, po ela la tetea la hehele dale nala, po ela lahani dodo siluk bai. Sila muse lahani, lusa sila nono malalau maono nala, ma sila tulano nana tau nisak, sama leo sila, dede unala lamadai. Boe ma au ita bi ilopo anandia, si ba esegel kane. Dai manggengo matuaina ana dadi. Ledo dadi ngeo, sama leo te manggeo abasila. Mabula ka dadi silas, sama leo daka. Du kala tuda be poko, lene lalai leo dai bafa kamai. Sama leo aitaka, bua mafo nala tuda be poko, lene hu na mai. Nai lele ani matuaina, fafai kasa. Lalai mopo kana, sama leo susula do nana lunuka. Ma basa lete kala, ma pulula, ala keko lene mamana nalamai. Boe ma mane mane dai bapa kala, hata huli matua mademala, malanga musula, hata huli kamasu ikala, hata huli mana kuasala, mahata huli feekala, nau ata, do hata huli au luak boe, basa basa teke lai lea lua kala dalek, malai batu lete kala lela nala. Lalo niu lete kala, ma batu sila la lae. Ma paluni ma ami leona, ma funi ami nemendia pona ngatuk nai, kandela manek lain matana, mane ne bi ilopo anandia, nasa melun mai. Fai huhukuk, ko manini bibi na matauka ana mai so. Mane tua lai, ma bi ilopo ana, ko anasa melun mai. Dehata huli isa boen, ta nakatatakak na bi, nai hata huli sila matan fa. Ninitak babae kahituna. Basan dia boe ma, au ita atan usta sodak ha, lapadek lai dai bafaka buun has. Ala tahan anina matang has, nai dai bafaka, ko ila boso hapu anin, nai dai madaka, do nai tasia, do nai aila lain boe. Boe ma au ita atan usta sodak feek esa, ana toda neme dulu mai. Nini segel, neme mane tua lain, fo masoda kamai. No hala na paneek, ata nusa sodak dia, na lo ata nusa sodak kahak, fo mana hapu kuasa, neme mane tua lain mai, sua niu tau lalu tu dae madaka, matasia. Ata nusa sodak dia, nae, Boso tamalu tu dai madaka do tasia, do ai lagi, metema ami bita freta di tana segel me ita aman manesua lain atana lagi di nalafa. Boe ma lafa da au lai, hapu hata huli lifu natun esa ha hulu ha, nana freta du tana segel, neme manesua lain mai, nai di nala. Ala hoi hata holi sila la, leo ina Israela, leo anak kasana hulu dua nalamai. Nene leo anak isak-isak mai, hata holi lipun sana hulu dua, ponde nene leo, Yehuda, Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manase, Simeon, Lewi, Isakhar, Sibolon, Yusuf, ma Benyamin. Basa lia boema au mete seluk, boema au isa hata holi maka dotok nan seli. Sahapu hata holi isa boen, hapu leke na dede unalafa. Hata holi silala, dede na, leme basa leo ina mata mata kala, leo anak, nusa ina, ma dede a kalamai. No ala pake baru manalu fulak, ma ho'o ai palem danak, nai lima nala, hata holi maka dotok silala, lapadek lasa salematak, lo kandela maneka, ma lasa salematak, lo bi ilopo anandia. Boe ma no hala napaneek, hata holi silala lalo lae, ita soda molen anamain neme ita aman manek tua lain, fo nangasuk nai kandela manek lain, maneme bi ilopo anandia mai. Basa ata nusa soda kala, lapadik oko feseola kandela maneka, ma basa lasi lasi nala, boe ma maha hae kahak silala. Ata nusa soda silala, bala leo kandela maneka makana, boe ma ala sene do'ok mane tua lai. Lalo lai. Amin. Kukua kikiok ni isa aman mane tua lai. Koma tua ma dema ma mana terkeno. Dia nanda kiko batla huhu le hala doi matasi. Ma hada holo mata. Dia mana kuasa ma dei balakai. Lusa dodo. Amin. Hata holi isa. Nene lasi lasi silala na tane au nae. Hata huri mana pake badu manalo kulak iala. Se sila. Ma ala lene demai. Au ata ae. Au tabu buluk fa tuan. Tuan mesa kana de bubuluka. Boe mana fada au nae. Hata huri silala de hata huri. Kono soda molek ala laok silile rofai. Sekepa lagi umat waina so. Ala sape basa baru manalu nala, ma ala taulah sekali pulak minik di lopo anandia dana. Kun dia de, lapadek lain mana tu lain kandela manena matana, ko ala kuakion leledo leodahen, naik mana tu lain umandal. Mandia ko nangatuk naik kandela mana dia laina, niu kese anamai ko nasuru nahapas. Niu kese alata lameda lama la asoon do mamata. Ledo do ledo ha kaboyo. Niu kese tanahui hata huli sila la soon. Nana di lopo ana. Ko nangatuk naik kandela manek dia talada heona. Niu kese anadari sila manakona. Niu kese anahela nole. Leo oe mata mana se masoda kali. Maniu kese manetua lain halina mada hata huli sila luo enala. Leme mata nalamai. Ninitak babae kafaluna. Lelek di ilopo anandia, si bae segel kahitu boema, nusa sodaka dari ne ne lino lino, dodona fafakama liu seselik esa. Boema au ita ata nusa sodak situ, lapadek lai mane tua lain makana de ala sipo pupuk hitu. Ata nusa soda feet esa, nini mango tutunu bominik lilo pilas esa, ana mai de napadek neu me tutunu hohotuka makana. Ala fen bominik makadotok nang seli, ho ana poa neu basa mane tua lain hata holi kamae hele nala, huhule haladoin fo ana tunu hotus nai metu tunu hohotu lilo pilas manai kandela maneka makana. Sama-sama no manetua lain Hata huli kama hehele nala huhule haladuin. Bominit hobima na pilak dia masuna na masuleo lain. Nene ata nusa sodak ho mana mapadik nai mane tua lain matan dia lima namai. Basa boy ma ata nusa sodak dia ho ina mango tutunu bominit dia de ana ho ihai manai ne tutunu ho ho tuk dia lain ade. Ana taon leo dalek niu, boema ana tapan leo dae basakan niu. Tutika, tata sa boyo na tata lain, mandela sa tuti nato, boema dae mangengo kadari. Basan dia, boema ata nusa soda kahituk, mana ho'o pupu kahituk silala, laha hele aon, fo ala pu pupuk silala. Ata nusa soda makasososaka, ana pu pupuna, boema uda esa, mahai se sedok nota, ala tuda lakamiu, leo dae bafaka mai. Boema, hai na ana putu dae bafaka, babaet esa, nene babaet tilu. Leon diak boe, aila, manau mana momoto kala, haina anaputu babaat esa neme babaat tilu. Boema atanusa soda kadua anaputu puna. Boema hata esa matuaina nansili. Leten sona sama leo leten manapila loa loaka. Nana tapak leo tasi dale niu. Boema tasi oena babaat esa neme babaat tilu. Nasa fali dati dat. Ma basa maha haik manai tasi dalela. Babaek esa neme babaek telu. Mate lai esa kasa. Leon diak boe. Ofak manai tasi laila. Hea nakalulutuk basa babaek esa. Neme babaek telu. Basa boe ma. Atanu sa soda katelu. Ana pu pu pu na. Boe manduk matuaina esa sila loa loa sama leo obola anatuda neme lalai mai. Boe ma anatuni na lela ma oe mata manai dae bafaka babaek esa neme babaek tilu. Duk dia nadae makaheduk. Hun dia de oe la babaek esa neme babaek tilu oe na dadi makaheduk. De mate basa hata huli makadotok nana hulinu oe fo mana dadi makahiduk dia. Ata nusa soda kaha ana pu pupuna boe maledoa bulaka duka la babaet esa nene babaet celu nana papak de nalosa manga ledo nala mopos. No enok dia leledo ka babaet esa nene babaek telu ta manga ledok ka. Leon diak boe leo dae ka babaek esa nene babaek telu. Boe ma au mete isa manupui ka kaka esa ana de la de mana seli nai lalai na lo bubu nae. Sui, sui, sui ka eni ukanda hata muri manai dae bapaka. Yete malama kene ata nususu na kapiru pe ekala. Mahani pe alaku bubu nala. Ninitak baba eka siona. Boema ata nusa soda kalima. Ana pu pupuna. Boema au ikan duk esa. Suda neme lalai leo dae baka kamai. Ala fen duk dia. Paka mamate sangkoena. Boema duk dia soi heni paka mamates dia lelesuna. De hai masuka kalua neme dalek maya. Sama leo hai masuka neme lao matuaina dale mai. Ledo malalai maloa ala dadi makahaku. Huka de hai masuk maneme kakak dia dalek mai. Boema lama kala. Kalua lene hai masuk dia dalek mai. te ala kuna leo dai bapa kamai. Ala fe la makila la kuasa, kama na leo ala fe ni ukulaka. Ala kais, woboso tau lalu tunau, do aila, do bubu upalusa fe ekala. Sila kata bole liusa pula, hata huli, konai didina, kahapu tadu tanah segel, neme mane tua lain mai. Mane tua lain fes, tau lahiri hata huli dai bafaka, na lusa ala dui doso langsili, dodona bulak lima, tehuta bole tau nama tesas. Lama kila la dekde sona, hidina sama leo kula kadeo. Nai bula kalimak sila la dalek, hata huli sila la, sanga enok, pomate, tehu, ala tabisa mate fa. Ala hi mate, tehu ma mate sa doka neme sila mai. Lamak sila la, lupa na sama leon dala na hahele aon, ko niu na te na tati. Nai langa na la, hapu hata esa meten sona, sama leo bula muli lilo pila sa. Mata pana nala, sama leo hata huli mata kanan. Langa do nala, sama leo ina kala langa dona. Ma nisi nala, sama leo singa nisina. Pana nala, nana babak ninit hata esa, sanga nae leo badu bisika. Lida na langguna, sama leon dala manahela kalita bubuai ina esanggun, ko bela tela tati nai musu dale. Maiko kala, ko ladede sama leo kulaka. De ibala kain, nai iko nala dale, ko ala tau doido sohata holia bulak lima dalena. Lanu manek, ko ana paletas, mamanek dia, de ata nusa sodak mana mania faka mamate sa. Na dena nai dede a Ibrani dalek sona Abaddon, manai dede a Yunani dalek sona Apollyon, fosu soana nai mana tao naka lulutu. Susa soe maka sesosa ka seli so. Basan dia sona hapu susa soe dua seluk muse alamai. Bahasa boy ma atan sa soda kane ku pupuna. Boy ma au amanene halaka mai nene me lilo pila tutunu hohotu manai mane tua lain matana buun has mai. Halak dia nafada atan sa soda kane dia nae. Seipoe atan sa soda kahak konana paat nele Efrat Leona. Ata nusa sodak kahak sila la nana si ipoi. Sila nana sabia heheli bae niu liu, faik, bulak, mateuk, sua liu tau lisa hatahuli, dai bafaka babaet eka, nene babaet telu mai. La fada aulai, soldadu mana saendala sila la, hede unandebe sona, hata holi juta na pun dua. Manai minita gale, au ikan dala sila la, lo mana saenala. Mana saenala, pake badu besi sila, sama leo haya, momotok, sama leo batu nilam, makunik, sama leo belera. Dala sila la, langanala, sama leo singa langana, ma bafanala kalua hai hai masu ma belera ala tau lisa hata holi dai bafaka baba ek esa nene baba ek telu bukan de susa soe katelu kila la fonde hai hai masu ma belerang ko mana kalua nene dala kila la bafana mai dala kila la di ibalakain nai bapa nala dalek, ma nai iko nala boy. Iko nala, sama leo menge malanga. Dala sila tau dui doso hata holi dai bapa ka, ninik iko nala. Tehu, ela hata holi, o susa soe katelu kala sa tau lisa pasala ala tanau hahae tau batu sesongo tatango ala tahahae sene dook ni udula dala mangalau kala masongo tango lilo pilas lilo fulak liti batu maai ho tahapu lita do lamanele do laok boen ala ta tukete kale dale lene katao nunu i mga lau nala honde kanisak malila suwangi hohonge manakoda ninitak baba ay kasana hulu na boe ma au isa ata nusa soda kahele feet isa ana kuna nene nusa soda kamay ko asa kutinan ma ilus isa seo na langana mata panan naha sama leo letoa ma ina sama leo diha isa nai lima na hapu sisula anan nana lunu anak isa nana bukak ikuna na anaheta nai tasidale ma eki na anaheta nai makaklai boe ma nalo bubu na pane ehalana sama leo singa langkasi ata nusa sotak dia nalo basa boe ma menggulu kahitu kala latano hala matuaina leon dia menggulu kahitu silala kokolak basa boe ma au nau sulakana tehu au amanene halaka nene nusa sotaka mai nae Makuni hata ko manggulu kahituk silala lapak data bosa sulakana. Boema ata nusa sodak ko au itan ana heta ena nai tasidale manai madak lain dia ana suuk lima konana leo lalai niu. Ana so supa ninik manetua lain ko masodak lusa dodona ma mana makadadadik lalaya. Dai bapaka matasi lo basa hata lalaen ko manai galeka. Ata nusa sodak dia nai. Kai na niko se kamaka dodo kanaso. Sehu mete ma ata nusa sodak kahisu pu pu pu nasona. Niu ko se mane tua lain na kalalaok gale tutuun na nabibila babana. Sama leo ana tui benga basan. Niu ata ata nala konde basa nabila basa boema halak po au amanene basan nene nusa soda kamai dia ana ko kolak seluk no au nae muhu ima sesula nana lunu konana bukak manai ata nusa soda manahita ena nai tahi dale mamadak lain dia liman dale boema au u leo ata nusa sodak dia u de au oken fo ana fe sisula ana nana lunuk dia leo au mai boe manai fo iman komu an leo na nai okin dale nikose ana dadi makahidu kehu nai obakom dale make sama leo panioi au hu ya sisula ana nana lunuk dia nene lima na mai boe ma au uan nai au bafang dale au amedan maket sama leo fanyoya sehu au kodon basa boy ma nai au ting dale maka hidu basa boy ma ala paleta au lae ni dinga layu kasilu manetu lain halam la enelowi nala musai nala dede asala ma mane mane kone ninitak babae kasana hulu esana. Basan dia boema ata nusa sodak dia fe au ai keke u anak esa hihi na leo ai te fe e ukuka. Boema ana paleka au nae muleona ko uku mane tualain umana ma metu tunua hotuk mana dia. Boyo leke hata holi be ube ala hule haladu inai dalek. Tehu boso uku ma sodak manai mane tulain uman dia deaka. Nana mamanak dia, fe basan nyo hataholi sama nama lelak lama tua kafa. Neko se awadenu au sakasing dua fo ala pake bolu afa falu. Neko se ala po abenga mane tua lain halana faik lifun esan natun dua nehulu. Sakasika duak silala debe sona ai setun danak dua ma banu ek dua lain mane tua lain fo mana makadadak diklalai no dai bafaka matan. Neke mahata huli sukba tau hata isa tama lole niu dua sona hai kalua neme bafa nala mai fo ana tau namate mopo musu nala. No elok leundiaka basa hata huli fo ala nau tau lahidis niu kose nana tau nisa. Ala hapu kuasa sua niu kina lalai fo udana boso mai nai lelek ala poa benga mana tua lain dede aku kolan. Sila boyo kuasa basa oe matala fo ala tau lasa fali oe gak di dak. Maduas boyo lanu kuasa sua nu fipa dai bafaka nini susa soe mata mata kala fahidan dia boy sari ala nal tau. Ala tui benga basa tutui bebengang sona bana mana kaluak neme faka mamate sa dalek maya niu kose ana labana sa. Niu kose bana dia singe duas fo ana tau nisas. Pupula nala niu kose lalifuliak nai kota matuan dia elon lain fo nai be sila lamatuana nana lonang ganget. Kutan dia nak nakasa samana de Sodom do Masir. Kata hulila leme basa nusaina leo anak ma dedeak ma leo inala niu kose alamai nete fufula nala paik silu sitili ma ala tapui latui fufula kila lafa. Laun manai dae bafaka niu kose lama hoko sakasika dua sila la mamatena. Niu kose ala tau kita ma isa hatua fe isa palsen nana nabi ka dua sila la lini doi doso ba'u fe hata huli dae bafa kaso. Basa faik telu sisilik boe ma ani hahaika neme mane tua lain mai de ana masok siluk leo nabi ka duak sila la dalek niu. Boe ma ala fu ala padik de na losa basa hata holi manita sala ala bi lang seli. Basa boe ma nabi ka duak sila la lama nene hala matuaina na los nene nusa soda kamai nae. Mai fo kai leo ya mai leona. Boe ma ko asa puti na duak de ala kae leo nusa soda ka leo neme musu nala matan mai. Boe ma nai lelek dia dae mangengo matueina ana dae. Kutan dia babaek esa neme babaek sana hulu naka lulutu de mate hata holi lifun hitu hukande dae mangengo kuria. Hata holi feekala bilang seli boema ala koa kio mane tua lain manai nusa sodaka matua madenan. Susa soeka dua seli so. Tehu meten leona. Te susa soeka telu. Bai hanak seluk faa baite. Neu kose ana mai. Boema ata nusa sodaka hitu pu pu pu na. Boema nai nusa sodaka. Hala kala nana nama nenek bila nasili nafata nae. Kuasa suani upale kare bapa kabisa kira nai kita mane tua lain mamane mana ke sorak puna na heluka liman dale niu kose ana kare talo sadurona. Boe ma lafi lafi ka dua hulu hak kolang tuk lai sila kandela manen manai mane tua lain makana ala bala liu de ala sene do okmane tua lain. La fada lai mana tu lain ko mana kuasa ko nai manai ia to ami moke makasih ni o nana o pake bahasa o kuasa matuai nama de o mulai paleta to leo ina lapo tala lelak lama tuaka ala tau musunana fai na losa opoa o nasa melung ma fai na boya losa o makitu maladi kata huli mana mate kala fai na ndeia suwa niu fengadi niu o atamala nabila maniu basa o hata huli tama hehele mala konde basa hata huli ko ala hule haladu niu o nau matua do ana boy ia de fai na suwa niu tau nakro lutuk hata huli ko mana tau nakro lutuk dae bapaka boy ma mana tua lain uman mana nisa sodaka nata huka de tete hehelu balataka nana nitak na idale boy mandela sa tusinato matata sa natata nakabebele boy magay mangengo ka mauda eis na tuwaina ninitak baba ay kasana hulu duana boy mahata matabeu matuwaina esa dalinay lalay inak esa pakeledo gak dileo buah papake na binapadik nai bulak lai. Nai langa na hapu bula mulik esa ala taon nemenduk sana hulu dua mai. Inak dia bekailus mananahu faina losa suaneu anabongi boe ma anang kasi na ho heis. Boe ma hata mata beuk esa seluk gak dinai lalai. Apu naga pilas esa matuaina nan seli konan ulangak hitu masusulak sana hulu. Langan esa sona ana pakai bula molik esa. Duk manaila laila bae niu telu sona ana lelea loloso babaek esa ninik ikona ko ana tapas leo dae bapa kamai. Nagan dia napadek nai inak ko ana sanga bungin dia matana ko suai kande nete ma inak dia bungi sona ana korona anana. Boe ma inak dia bungi nani iana tu anak esa ko liu ko se ana palita basa hata huli manai dai bafaka minik ai tete edisi. Tehu ana losona ni iana dia nene inak dia mai boy ma non leo mane tua lain ma leo kandila mane na mata ni. Boy ma inak dia na lai leo mo maloa niu leo ma manak wo mane tua lain sa dia basan ba niu. Inak dia na nanakaboboik faik lifun esa na tundua ne hulu dalena nai ma manak dia. Boy ma na te na tatika dari nai nusa sodaka. Mikael no ata nusa soda nala la te la tapi laban nak gandia. Manak gandia ana mana tua nala boyo tulu falin de ala laban Mikael. Tehu nak gandia ana kala de nalosa ala usi heni nak gandia no ana mana tua nala leme nusa sodaka mai. Ala tapa nak gamatua inan dia leo deyak ni. Nak gandia de menge lasik kona nak de nisu do dula dalai mengelau kon mana kitin diu basa dai bafaka lalaena. Ala tapan no ana mana tua nala leo dai bafaka. Boy ma au amanele halaka na hala napane enai nisa sotaka nai. Bisa ia sai na lusa. Mane tua lain suisi sahata huli sama hehele nala. Bisa ia mane tua lain na tugu kuasana dari leo mane. Bisa ia mane mana festo dak konana hiluk dia boyo na tugu kuasana. Nana mana kalas ita tula no nala lele do leo daen nai mane tua lain matana. Nana kalua hilik nele lusa sodaka maiso. Ita tula no nala hala singin ninik bi ilopo anan dia dana so. Ma ninik halan dos maneme manetua lain ko ala tui bengata. ala naulan kiri tuluhu tusuk dan ala lusa mate. Punya de ila leo bena lusa sudaka no basa hata ko mana leo naidaleka lama hoko setele. Sehu soe ba eniu dai bafata matasia nana nitu kuna niwini ninik nasa milu matuainana nana hu anabubuluk basa faina ila kada faana to. Nai lelek na gandia na mida nai dia na natapa basak leo dai bafaka niu boe ma niu usi inak ko mana bongi ni iana tu anak dia. Sehu ala fe inak dia manupui kakaka lida matuinan dua ko ela ana la leo mamana na nai mo maloa. Mamana ko nai be lakaboboin teuk telu sisilik ko danya na gandia boso boe tao na hidi bai. Boe ma na gandia na sapula oe makadotok nan teli nene bafandale leo inak dia neu ko nakabobolok hini. Sehu dae bafaka tulu fali inak dia. Dae bafaka napok bafana de anak kotohini oe ko mana kalua nene nagandia bafana mai. Nagandia nama nasa nan seli niu inak dia. Nalusa niu sapuna inak dia titisi menusi feenala. Konde basa hata huli mana tunga mana tua lain paleta nala ma mana pe sakasi la ane Yesus ma kuasana. Basan dia boy ma nagan dia napadek nai kasi suuna. Ninitak baba ay kasana hulu telu na. Basa boy ma au itabana esa kalua neme kasi dalai mai. Banan dia susulan sana hulu malangan hitu. Susulan esa sona hapu bula molik esa manai langan silala esa esa nana sulak na rena kamu mulu na kama maik esa tua neu mane tua lain. Bana fo au itak dia lupa na sama leo mewasu kokotoka ma ena sama leo bana esa na re beruang ena mangkongkolona sama leo singang kongkolona. Boy mana ga fe balakaina kandela manena makuasa matuainana liu banan dia. Langak esa neme banan dia langak kahitu nala meten sona nono kabai bisu mana aatoka sehu bisu dia anahalso. Basadai bapa kalala ena tunga banan dia no bapa nala biko. Kila basa-basa lama tutua lama dedema na gandia na nahu anafe basa bei balakai niubanan dia so. Ala sene dook niubanan dia boy malai. Saha kuma bei balakai sama leo banan dia pa. Saha kuenza boen bisa sene pai. Banan dia si poha pokoa ondayao denalosa nakamumulu nakamamaik manetua lain. Mane tua lain sen kuasa bulak hahulu dua dalena. Boe ma ana mulai nakamumulu nakamamaik mane tua lain. Ma mane tua lain narena leon diak boe. Mane tua lain ma mana leleona. Ma basa mana leonai musasut asa boeo nakamumulu nakamamaik asa. Ala fen luak ko lakban mane tua lain hata huli kamae helen ala boe. Boe ma ana singis. Ma ala fen kuasa basa leo anakala nusa inala dede akala ma leo inala. Basa hata huli mana leo nai dae bakak ia poina niu kose ala sene dook banan dia tak da fee hata huli ko na nusuda matetuka ma hata huli ko na da na mana tua lain sulakana nai buku esa dalek te dai bafa ka beta nana nakada riksa di ilopo ana ko hata huli la dodo lisa nana susulan dia hun dia de nete mase hapuna manene sona nama nene halakan deia nae. Atahuli ko muse nana tahan sona tao leo beo niu ko se nana tahan. Mahatahuli ko muse nana tao nisak ninik tafaina sona tao leo beo niu ko se nana tao nisak ninik tafaina. Undia de mane tua lain hatahuli kamahehele nala muse laka tatakak ma lili nesa. Boe ma au ita bana feet isa ana kalua neme dai bafa kabui na mai. Bana dia sisulan dua sama leo bi ilopo ana sisulana. Mahalana sama leo na gahalana. Nai bana maka sisusak dia matana ana pake kuasa matuaina ho ana hapun neme bana dia mai boe. Ana laka nakasiti dai bafa kalalaena ma basa hata ko mana leo nai dai bafa kapuina ko ala sene dook niubana makasusak ko bisu mana aadona ana hai dia so. Bana kaduan dia tau manda di beu matuaina la nai basa hata holi la matan ana tau haia kuna neme lalai leo dai bafa kamai. Basa hata holi kola suda nai dai bafaka bana dia keden diunalas ninik mandak di beuk ko ana taun nai bana maka susosak dia matana mana denu basa basas kola pada dekla ai batu nana dokis esa neme bana nana tati nahinak ninik tafaina so tehu na suda nahele dia mana tua lain se bana kadua taona soda bana makasososaka lupa au nana doki dulana na losa lupa au nana doki dulak dia kokolak na lelak dena denu ko tau lisa hata holi ko ana tanau sene do okana basa hata holi matua ma ana kama suik manutak ata mahata holi au luak bana dia nakasetis ko ala tau talu tana neu lima konana do neu dedeina. Hata hole isaboen tahapu asa do nase ohata isaboen metema ana tananu talu tanan dia honde banan dia nakdena do nafada nakdek dia. Nai ia palu kadande malilak hata hole mana te tenokala hapu lekela banan dia nakdena susuan dan dan nana nak dek dia debena hata huli dai bafak isa nak dek dia nak dek dia de natu ne ne hulu ne nini tak baba ai kasana hulu hana basan dia de au me te boy ma nono ka bai di lopo anan dia napadik nai lete si online di lopo anan dia sama-sama no hata huli lifu natun esa ha hulu ha. Di ilopo anan dia no aman nate nala nana sulak nai hata huli silala esa esak dedeina. Boe ma au ama nene halaka neme lalai mai nanggu sama leo oe lili do matuaina ma sama leo mangguluka nanggulu matuaina. Nene halak dia sona sama leo musika lalali leme mana maka minat kesapi lamai. Nai kandela mana kamatan, ma maha hae kaha kalaboy ma, lasi-lasi mana kandela dia boboa kaisun, hata hole lifu natun esa ha hulu ha silala, lakame beuk esa. Kahapu hata hole esa boen, nalilak nakamek dia fa, kata hata huli lifu natun esa ha hulu ha iala lalila kana. Hata huli sila nana suwe tefa basa neme basa laun manai dai bafa ka lala ana maiso. Hata huli sila lande bena hata huli isi matetuk lahele sama leo ana feo ana matatema nana hu ala beka sungu laun feuk lo ina ana feok la yesa boen. Ala tunga bi ilopo anandia sudi leo beniu. Nene basa laun manai dai bafa ka lala ena dalek. Silan de nana sui po ibasak dak di leo tutulu hoho tu maka sesosak deu mane tu alai maneu bi ilopo ana. Ala beta la sapeteko la sanandali lita fa, mata hapu buu baik fa anak nai hata holi sila la fa. Boe ma au ita ata nusa soda feek esa, ana la de mana seli nai lalai. Ata nusa soda ngia, nili halak la enu hala malole, fo matea mahelek, soalu nana nanduku na losakana, niu hata holi mana gae bafaka, konde niu basa leuina, leuanak, dedeak, ma nusa inala. Ata nusa sodak lia, na lo bou bou na pane enae. Di niu mane tua lain leon, ma kua kio ma tua madema. Nana fai na lusa sua niu mane tua lain na kitu na labi hata huli de bafa kaso. Sene dook nindia, komana makadadadik lalaya, de bafa ka, Tasia mabasa oimata lalaen. Ata nusa soda kadua, tunga ata nusa soda kaisa, boy manalo bu bu nae, ana tu uneuso. Kota Babel matuaina, tu uneuso. Kota dia taona basa leuina lalaena, mafuk angol, ko angol nene nasa mana sesua piao namai. Ata nusa soda katelu, tunga ata nusa soda kadua silala, boy manalo bu napane enae. Kata holi ko mana sene jawab ni banan dia, no banan dia lupa au nana doki dulan, ma ana hapu banan dia tak dutanan, na dede na dolimana. Kata holi dia ni kose ni mana jualain angola, konde angol nasa melu, konana dia basak leong galang dale notak ulang panak boy. Basa hata holi sila la ni kose ala kue dosa nai hai sila, mabele rang manai atan isa suda malala okala, mabilo po anan dia matan. Hain masuk manai me hai so manat sa dui doso hata huli sila la, ni kose na masuk puka puka nakan dondo henin lusa dodon. Lele dole odain hai masuk dia sa hai sa dui doso fas, konde sila fo mana sene dook ni banan dia no lupa au nana doki dulana. Mabasa hata huli ko ana hapu banan dia satu tanan. Nai dede ak ia dalek, mane tua lain hata huli kamahe hele mana tunga mane tua lain paleta nala, ma mana lili nekane Yesusa palu lakata takak. Boe ma au amanene halakane menisa sodaka mai nae. Sulak mai ya Leona, mulai desa kia, maua manalek niu hata huli ko ana mate, sebina la lau na ono la matuaka. Mane tua lain dula dale na nata anae. Sete eka, neokose ala hai uelegi puse lai panaka, nana sila lau onon bunga boan, no na hele satas esa. Basa boy ma au ita, ko afulak bubuak esa to damai. Nai ko asmria lain, hata holi esa meten sona, sama leo ana hata holika nangatuk nai lai. Bula muli lilo pilas esa nai langan lai, ma ana ho udope kiketu kukulu matana esa. Basa boy ma ata nisa soda feek esa kalua neme mane tua lain uman dale mai. Nalo bu napane'e dia for mana mangatuk nai kuas dia lain na nae. Neliu udope kiketu kukulu dia leona. Ovisa kia ketu kuru leona, nana fai ke ketu kukulu kalo seso. Dae bapata namalatu sua neu nana ketu kukulu so. Boe mandia, fo mana mangatuk nai ko asria laina, ana leleo gdope na leo dae bapata neu, boe ma dae bapata boyo nana ketu kukulu. Basa boe ma, au ita seluk ata nusa soda feek esa, kalua neme mane tua lain uman manai nusa soda kamai. Ndia boyo, ana ho odope ke ketu kokolo matane esa. Basa ndia boy ma, ata nusa soda feek esa, ana kuasa haya, ana mai neme ne tutunu ho hotu kamai. Nalo bobo napane e, ata nusa soda, fo mana ho odope matane ndia nae. Lele odope ke ketu kokolo mdia leona, poki di angol mana dai papa kabuana nana hubuana lalama lapu so. Boy ma atang sa sudak dia liliuk do pena leo dai papa kaniu de anak kiri ai angola buana la nemendana nalamai de anak tapas leo mamana kakabi angol ko mana tua lain nasa melun mana lua punu punu nadalek niu. Ala kabi angol buak silala nai kota deak de daka fa neme mamana kakabi angol dia maya sama leo lea fa dodo na kilo na tuntelu ma dedema na hihi na metel dua. Ninitak babae ka sana hulu lima na. Basa boy ma au itanai lalai hata matabeuk esa bau na seli. Boy ma ata nusa sodak hitu lo susa soe hitu ko susa soe mate ekala. Ia ne lai mate ena mane tua lain po aheni nasa milu. Basa lia boy ma au itahata esa meten sona sama leo tasi titinok nana sesetok hai. Boy o au ita hata holi, fo mana segi bana, ma lupa au nana doki dula nana sesetok ha, ma mana segi hata holi, fo ala taru tana nadenala, minik banan dia nadena. Hata holi mana segi silala, lapade glai tasi titino kasuuna, ma ala ho umane tua lain ses kacapila. Boy malakame mane tua lain atal Musa ma bilo po ana nakamena lina na leo ia sama tua mane tua lain mana kuasa o tatau no rapi bau na sir ma mata be mane tiu basa leo ina lala ena o tatau no rapi be mate tu malaki tuna mate tu na mando se kade tadi leo o pala matua. Saya kami panau kuih dengan orang tua bahasa dia boy ma, au ita mana tua lain uman mana ini sesudah karena tahuka, de au ita mana tua lain uman lopona naidale. Boy ma ata nusa soda kahitu kala, lo susa soe kahitu sila la, kalua leme mane tua lain uman dale mai. Bua lo apapake nala, leme tema fula balisi ma manga dilak, ma ala pake baba fanak, ko nana taok leme lilo pila samai. Basa boy ma, mahahai kahak sila la, esa fe ata nusa soda kahitu sila la, gala lilo pila hitu, henuk no mane tua lain nasa melun. Mane tua lain ho masodak losa dodona. Boy ma mane tua lain uman dia henuk no hai masuk maneme mane tua lain matua mademan ma kuasa namai. Ata nusa soda kahituk ho manini susa soe kahituk silala beta na te efasona tahapu hata hole isa boen hapu masok leo mane tua lain uman dale niu. Ninitak babae ka sana hulu nena. Boy ma au amanene hala matua ina esa neme mane tua lain uman dale mai de napada ata nusa soda kahituk sila la nae. Neu leona, popoa mane tua lain ngala nasa melun kahitun sila la isi na leo dae bahwaka neu. Boy ma ata nusa soda maka sesosata leo de ana po angalana isina leo dai basakani. Boy ma bisunggu mama tuaina la ala da di niu basa hata holi mana hapu banan dia tadu tanan. Ma niu hata holi fo ana sene dook niu banan dia lupa ao nana doki dulana. Basan dia boy ma ata nusa soda kadua ana po angalana isina leo tasi dale niu. Boy ma tasi oena, dadi dak, sama leo hata huli mana mate kaladana, de mate basa hata, mahae, ko mana masudak nai tasi dale la lalaena. Basa boy ma, ata nusa sudak katelu, ku anggalana isina, leo lela, ma oe mata la dalek liu, boe ma basa-basa oe nala dadida. Boe ma au amanene ata nisa sodak, ko mana kuasa oe nae. Kuhukuk po oma ketukan dedena tungan rona, o malalaot, mana tua lain konai ia, mana ia sa. Hata huli dai bapak mga lau kala, tau lisa mana tua lain hata huli kama hehele nala, mana di nala so. Desak ia, o fes limuda, memak dia nanda tua ni. Boe ma au amanene halaka, nene me tu sunu ho ho tu kamai nae. Lama tua, mana tua lain po mana kuasa, o make tu malagi, turung kendal, matua daona. Basan dia boe ma, ata nusa soda kaha, ana po anggalana isina, leo leto leo, boe ma leto ho tu na putu hata holia, minik maha matua inan, ho sama leo ha ayan dia. Hata huli dai bahwa kaputus, bukan dari leto hana, ma putusila, ko mana supa so mana tua lain nak dena, mana tua lain, ko mana kuasa susa so en sila lah. Leo mai leo liak boe, ala tanau tika te sala dale le me sala singo nalamai, ma ala tanau kua kio mana tua lain matua madiman fa. Boe ma atanusa soda kalima, ana po anggalana isina leo banan dia kandela mane na niu. Boe ma banan dia nusana dari makahatu mahata huli dai bafaka ala kama nala bukan dalam mita hidi. Boe ma ala supaso mane tua lain nai nusa sodaka nana hu la mita hidi bukan dari disunggu manala. Tehu ala tanau tukate sale dale boen neme tatao no nu imangalau na la maifa. Basan dia boy ma, ata nisa soda kanea, ana pu anggala na isina, leo le efrat matuinan dia dalek niu. Boy ma leen dia matan, de nalusa mane kala leme dulu mai, de ala laok tunga dale. Boy ma au ita dula dale mangalau telu, lupa na leo lotonggeleka. Lotonggelek sila la, Isa-isa kalua nene naga bafandale, nene banan dia bafandale, ma nene nabi masa pepeko kala bafandale mai. Silan redena, dula dale mga lauk, ho mana tau mandak di beu kala. Dula dale mga lauk kateluk silala, liu leo basa manek manai dai bafa kala laena, de ala tau laka bubuas, ho latela tati nai faik matuaina, konde mane tua lain, ko mana kuasa faina. Mama nene Leona, te au mai sama Leona koka. Maua manalek nuhata huli, ko nahe hele aon na hele. Mana nia bua papa kena, na lusa ana tala okno maka hulak, ko ana mai nai lia matan. Basa boy ma, dula dala sila tau laka bubua mane sila la, nai mamana ka nai dedea Ibrani dale sona ala foi na de Armageddon. Basan dia boy ma, ata nusa soda kahitu, ana po anggala na isina leo lalai malua ni. Mane tua lain ko kolak na pane eneme kandila manek manai uma malalauk dia dale kanae. Lama daiso. Boy mandela satu tinato, matata sana tata, ma dae nanggeng o matua ina. Beta la yesa, fo dae manggeng ok matak leundia ka ana dadi, mulai neme hata huli dae bafaka, nana nakada dadi kana. Dae manggeng ok ia, debe na dae manggeng ok matua ina nan sili. Kota matua ina dia, hea bae neu baba ek telu, ma basa nusa ina manai dae bafaka, kota nala boyo laka lulutuk. Boe ma mane tua lain na pandele na Babel, ko kota matua inandia. Mane tua lain fe minu angol, ne mendia ngala na mai, konde angol nasa milun mana lua punu punu na. Basa punu la mopos, ma basa lete kala boe o mopo kasa. Uda es bubua inala, ko bubuak esa sona, bela na kilo lima hulu, ala tuda leme lalai mai, delapa lunila hata huli dai bapa kala. Boy ma ala supa so mane tua lain, nana hu susa soe uga es matua inandia. Ninitak baba ay kasana hulu hituna. Basan dia boy ma, hata huli esa, leme ata nusa soda kahituk mana huung kala susa soe kahituk silala, ana mai, de nafada au nae. Mai, ko awa tudu o, tau leo bek, ko mana susua tia o matua inan dia nana huku. Kutan dia de kota matua ina, ko mana dekat no leelan dia. Mane mane da bafa ngala hohong elon, ma da bafa ka isi na lada di mana mafu, nana hu, linu angol mana susua tia o na. Boe ma mane tua lain dula dale na, ko asana au, de ata nusa sudak dia, no au leo mo maloa niu. Naina, au ita inak esa, nangatuk naibana pila balanggeok esa lain, ma ala sulak lahenu au na, ninik na de nakamumulu nakamamaik niu mane tua lain. Banan dia langan hitu, masusulan sana hulu. Inak dia pakai baru memotok kunik, ma pila balanggeok, boy manana balias ninik lilo pilas, boy mata ma mutiara. Ana ho umango lilo pilas esa nai limandale, henuk no dede amanggengkeok, fo buna buak ne mesosua piaon mai. Nai dede na, nana sulak nakdek esa, fo nanu sesua danda nana bibila babak. Nakdek dian de, bagel fo matuaina, Pasa mana sesuwa piyawak lalae na, mahata holi mga lawak manai dae bapaka, inan de inak dia. Boe ma au ita inak dia mafuk, hukan de mane tua lain hata holi kamahehele na ladana, hata holi, ko nana taonisak, nana hu ala lili neka niu Yesus. Lelek au ita inak dia, boe ma au bafang popo. Boe ma ata nusa sudak dia, nafada au nae. Tole e deo bafam popo, malole lenak awa fada o inak dia bibila baban, ma bana fo ana saena na bibila baban, fonde bana fo nanula hitu ma susulak sana hulu. Banan dia maka hulu na nasuda haiso, te hubisak ia ta nasuda soon. Bay hanak silupa baite, Nyeu kose anak luar ne mefaka mamates dale mai, ko nasa sale matak no momopo mamatesa. Hata huli fo la suda nai de bafaka, ko nade na latana na sulak nai susula hata huli masuda kadalek, sedai bafak ia beta nana na kadadadik fa, nyeu kose ala dodo dua kana, mete malita banan dia. Nana banan dia maka hulu nana suda haiso. Besak ia tanah suda sook, Tehuni ko se anak tu da mai selu. Nai dede aki adalek, paluha pududu a fi mata ne suani utalelak. Langak hitun dian de pupukuk hitu, konde pupukuk pupukuk manai mamanak inak dian nangatuka. Malangak hitun dian de na manek hitu boe. Manek sila lali matu da so, esa be paleta, ma esa seluk baisona, ana beta maifa. Mete ma mahalite ana maisona, Ana musa paleta kada hati matak isa misa kana. Mabana fo makahuluna na suda hai, te hubi sak iya ta na suda sookan de bena, de manek afalua. Ndian de manek isa, ne manek ahituk sila lamai boe, fo besak iya ana laok na sale leo mamana momopo mamate kaneu. Susula ka sana hulu fo umitak ndian de manek sana hulu, fo ala beta paleta fa. Tehuni ko se ala fes kuasa, ko ala palita dadi leo maneka, sama-sama lo banan dia dodo na li uesa. Maneka sana huluk iyalah basa-basa la nududu at sama. Basa-basa se sila dei balakain, ma kuasa na leo banan dia neyo. Neo ko se la tati lo bi lo kuanan dia. Tehu bi lo kuana, ma ana manatunga mana lilinekan, ko nana tao nana na lo basak, Manana helek silala, neo kose ala singi manek silala. Nanan dia andela matuak neo basa tuan lalaena, mamanek neo basa manek lalaena. Ata nusa sudak dia boyo, na fada nae. Oe fo mita kundian devena, mamanak fo mana susua piao kundian nangatu, konde lewi nala, launala, nusainala, madede akala. Omita susula kasana huluk mabanan dia, neo kose nakamu nakadau mana susua piao kundia. Neo kose ala loso laba sahata heton lala ena, ma ala taolanda di makaholak. Neo kose ala la ahini pana, ma ala tau lisan minik hai. Nana hu manetua lain nakababale basa dale nala, soa niu laka lala ok manetua lain dale tutu una. Manetua lain tau nalas lala halak, soa niu ala fe sila kuasa na niu banan dia, ko ila banan dia paleta lusahata, ko manetua lain na fadaka anadadi. Inak ko omitak dia dekota matua ina ko ana paleta mane manek manai dai bafaka. Ninitak baba ay kasana hulu faluna. Basan dia boy ma au ita ata nusa soda feet eta ko na neme nusa soda kamai. Ata nusa soda dia kuasa na bau na teli dena lo sandela saan tau na basa dai bafa kalala ena dak di mangaletok nalo bu bu na pane enae anakku uneso bakal matina anakku uneso bisa kia ku dan dia dak di misu lama tula dale mangalau kala mama nanso baka manu kui manggenge mata mata ko hata hulia tanahi kasa ala leo lejana. Nana bata lewi ngalalimu bata angol naka milu mana susua tiyao mato. Mane mane debasa kala hoho ngelon. Ma mana dangan manai debasa kala matu ine me susua tiyao potana kata takak nalakaan dia. Boe ma au amanene hala feek isa nene nusa soda kamai nae. Kalua leona au hataholi kamai hele ngalalimin. Kalua memedalek mai leona. Emi boso tunga sala singonala. Ma boso tunga lua le pahuhukuna. Nana sala singon na dodolo salalai. Ma manetua lain na fandele neutatao nono imangalao nala. Kaon sama na leo anatao basa newenia. Bala sana lai dua suanu basa hatafo anatao nu ibasaka. Isimango na ninik nininuk po. Nana lalena heni neme, nininu po, nana sadiak soa neweni. Fendo idosok madale hedik, dede unasamano, matua made mama, soda mana dailena ko, nana fek neuawi nana. Nana, ana karana faratatas esa neu, awi nana nae. Au iya, ina mane po mana paleta, auta ina faluka. Neu kase au sama ola di dalam heista. Hu kanda dede aglia de kata nai pais esa mesa kana neu kase susa soa hei lau dalam hei mala ando es lapa luri lau. Ma neu kase ha ina putun nana amak mana tua lain ko mana maketu mala di nana nanu kuasa. Mane mane dai bafak ko alat tunga nai inak lia tatao no nui mana sesua piao na, ma inak lia na sasasao ana na, niu kose alaki, ma makale liu kutandia, mete ma lita hai masuka, na masu nene hai, ko mana husu na putunana. Niu kose lapadeik le medoo kamai, nana alabi sila lae dui doson, lafada lae. Awi! Susa soen ba una seni, ba enu kota Babel ko mabi iba lakai, kota ko nanamita nali lakiria. Naika da liu weza mesa kana, de ohu hukuma nana nakala lao. Basa mana dangan manai dae bafa kalaboyo, ala ki makaleleu, ma ala falu, hukanda inak lia, nana taha puseluk hataholi esa boen, asa sila bua dangan ala soon. Tahapu hataholi asa sila lilopilan, lilofulan, koe mata, ma mutiara nala soon. Leon diak boe, sila tema pula mangadila nala, tema pila balanggeok, tema sutra, ma tema pila sangadelak, basa ai mata-mata, ko kikisa kade ifo hapun, bua loas, ko nana taok neme ngak didui mai, manene ai kabeli kala, neme liti, besi, manene batu mangadila kamai. Ai lu makek, bumbu-bumbu, bominik, ai datuk, mabominik, angol mamina, kade sopuk magandum, sapi mabi ilopo, ngala makaleta, atala, lina lena kata holia ani hahae na boy. Manadanga nalala fada inangia lae. Basa hata fo ohi manun, ta kasaso. Ma o masoda mandai lenam, ma o lo lena pumoposo. Neokose o tahabut soot. Manadangan, fo aladadi lamasu iso, nanahu aladangan naikotan dia, liu kose lapadik lemedoka, nana alabi sila lae dui dosona. Liu kose alaki makaliliu, ma alafalu, boe malae. Awi, susah soen bauna seli, baeniu kota nana nita nalilak dia. Biasana, ana pake bua lo afula mangadilak, tema pila balanggeok, matema pila sangadelak. Biasana, au nahenuk no lilo pilas, poe mata ma mutiara. Tehu naika dali u esa mesakana, dena mo po basa, sui beten silala lalaena. Basa mana ho o ofak, sinumpang, ma ofa isila, boe ma basa hata holi, kotusunga sasangan naitafia, lapadik lenedoka, mangasi nai leleklita hai masu kana masu, nene hai, ko mana aku tandia. Lalo bibu lai. Beta hapu kota fek sama leo kota matua ina iya fa. Boi ma ala sesunu dai sopuk leo langan ala lain niu, dak di leo taklu tanah fafalu. Boi ma ala ki makaleleu, ma ala ngasi-ngasi nisan lai. Awi, susah tuan bau nasi libaini kota matua ina iya. Sui beten tauna basa hata huli, konan u ufak naik kasi lai, ala dadi lama sui. Tehu naik kadaliu isa mesa kana, dekutan dia namo po basa-basan lalae na so. Hai nusa sodak, mama hoko setele ni ukutan dia nakalulusina. Hai mane tua lain hata huli kama hehele nala, hata huli na dede nukala, nabi nabi la, mama hoko setele leona, nana mane tua lain hukun, gak dileo babalak liu hata, ko ana tau nuin liu ini. Basan dia boy ma, ata nusa suda kahelek esa, suuna batu esa, bau batu tututuk matuaina, boy ma ana tapan leo tahi dale liu manae. Eno na leo iya, kuta babal kon nana nika na lila hudia, nikose nana tapa na konei. Nalusa mikose tanatong non son. Musi kalalini na neme mana makamina kikaki. Neme basa mana makamekan. Neme mana makamina kinukan. Maneme mana kukukukan. Nikose tanana namanemek nai odalek son. Boyo nikose tahaku hatahole mana maue maliki malilaina na dia. Mabati kututu kalina nikose tanana nama nenek soon. Nikose hakahuli tanita siluk banuk ila naikutan dia galeska. Manikose tatama nenek kita kakbina lame nen dia soon. O hakahuli manadanga malandege na hakahuli nananita na lelak nantili naija galeska. Mano o malila makahatuma leokitin diuma baka lewina manaija baka kalalaen. Babel nana hukuk nana naiku tandia dalek haku nabi ladana. Mane tua lain hata huli kama hehele na ladana so. Jadi akiki una basa hata huli fo nana taunisak nai debafaka danala. Nimitak baba eka sana huru siona. Basa dia boy ma au amanele hata isa. Sama leo hata huli makadotok halanala, nanggu neme nusa sudaka mai, de la lobe bulai. Kuatio manual leona. Kita mana tua ini na, mana tua ini pemana soiseba. Dia mana tua ini pemana nama tua nama direma nama nak kuasa. Maksudnya tu nak tua kaya dona, nama nak pesen. Nanti tu kata buku tua ni mana tua dia orang tua ini. Pemana tahu lebih tua tak kami tua dia. Mereka lain mencuba zaman sesuatu piau dia, nana ana tahu di zaman itu lain asana. Boy mahata huli maka totok silala, lalu bebu seduk lai. Kua kio mana suara Israel na? Sehai masuk fo mana nehai fo, mana hutu na pusu kota matuai nandia, niukose anak tahai na masuk apa? Boy malasi lasi kadua hulu ha kala. Mama hahai kahak, komana okofe ola kandila manek dia, ala bala liu, de ala sene dook liu manek tua lain, konanga tuk naik kandila manek dia laina, lafata lae. Ami, koa kio manek tua lain leona. Boe ma au ama nene halaka, nene kandila manek dia mainae. Ini muse koa kio ita manek tua laina. Ini basa-basa mala, anak mama tua, malalau maono, mamana sene dookana. Boe ma au ama nene halaka, sama leo hata huli makadotok, lalo bibu. Halak dia napane enang sili, sama leo li matuai nangguna, masama leo mangguluka nanggulu. Au ama nene lafakta lae. Koa kio lama tua ka. Nanahu itamane tua lain pemana kuasan dia ana jadi maneso. Mane leona, po ata tamahoko sedele. Mane po ata kuakio katula hademan. Nanapai nalusato. Pa enio biilo ku ana kakding. No pena den inaka. Ma pena den inaka goyo. Na hinele aus basa. Suanyo anak abimonso. Mana tua lain sebasan buah papakek, fonana tauk neme tema fula balisi, ma manga dilak neu pengantena. Tema fula manga dilak dian debena, tadu tana neme mana tua lain hihi na nau, fohata holi kama ehele nala, de taonana. Boe ma ata nusa sudak dia, nafada au nae, Sulak ma dedi at ia leona. Maua manalek niu hatahuli. Fo nana kaik leo bi ilo fo anandia feta kak dingan niu. Basa boy ma ata nusa sudak dia. Kokolak selu kanan nae. Ian de halat teteek nene mana tua lain man. Au bala u ata nusa sudak dia matana. Fo au sangat senedo okana. Tehu nafada au nae. Bosok. Boso sene dook niu au, te sene dook niu mane tua lain. Nana au boyo ata samaleo o. Ma samaleo basa o sulanom, ho mana hu ula hele niu Yesus sakasina. Nana Yesus sakasin dia se kuasa niu, mane tua lain hata hulikama hele nala, ho ala tui venga mane tua lain halahe hiluna. Basa boy ma, au ita nusa sodaka natahuka, Boy ma au itandala fulak esa. Mana sa'ai kanade, fo mana lili nekak mandos. Ana tau tungan dona, naina ketu huhuku kadalek, ma naina te nataki kadalek. Mata na sama leo ha'i pilaka, ma ana pakai bula mulik makadotok, nai langana. Nadek esa nana sulak nai au inana, fo kadan dia mesa sana, dena lelak nadek dia. Ana pakai batu manalua, nana bolo basak nai dak dale so. Ma loken so nalae, mane tua lain jadi aku kolan. Soldat unusa soda kala, tungan no ala saendala pulak, ma ala pakai buah pulak balisi. Tafai ina matane esa, ana kalua nene bapa namai, ma ninik tafai ina dia, deni ukose ana singileu inala, Maniu kose anak paletas minik ICT edisi. Anak kabi angola nai mane tua lain, ko mana koasa kabi angol nasa milu nadalek. nai batu manaluna, manai puna, nana sulak na dekande ia. Manek nai bata manek lalaen. Boy ma au ita ata nusa sodak esa, na padek nai letolai. Na lo bubu na panee, niu basa manu pui manala nai lalai lanae. Mai makabubua leona, suanye tunga kita matua, ko mane tua lain saoka. Mai leona, ko miya mane kala au isinala, malanga soldadu la au isinala, palani katibatu la au isinala. Mai leona, ko miya mane saendala la londala na la au isinala, mabasa hata huli daibah wakala, matua maana, akado hata huli au lua kala au isinala. Basa boy ma, au itabanan dia, mamane mane daiba fakala, lo soldat unala, laka bubua, ko late la tati londia, ko mana sa endala fulaka, no soldat unala. Boy ma alahu ula banan dia, no nabi masa tepekok, ko mana tau mandak di biuk, manai banan dia matana. No mandak di biuk silala, de banan dia kedin diuna hata huli mana manu banan dia taru tanana mahata holi ko mana sene do okni banan dia lupa ao nana doki dulana. Boy ma ala tafa banan dia mana di masa petek oksila la no masoda leo tafi hai ko mana pila lu alu akadalek ni. Boy ma ala tau lisa sila soldat unala mini tafaina mana kaluak neme mana sa endala fulak dia bafana mai. Boy mamanu pui la mai, de la muahata huli nana tau nisa kala, au isinala. Ninitak baba eka dua hulu na. Bahkan dia boy ma, au ita ata nusa sodak esa, kuna neme nusa sodak kamai. Anahu ufaka mamate sanggoena, malange matuaina esa, nai liman dalo. Boy ma ana ho una naga ko menge la sikria ko nisu do dula dale mangala asria de ana feo puputun suani teo klifun esa dalena. Basa boy ma ata nusa sudak lia tapa nagan dia leo faka mamates dale liu. Boy ma ana ko elisa fakat lia ma ana segelana ko elan nagan dia tahapu keden diuseluk lewina la bedai teu klifun esan dia beta basafan. Basan dia sona, ana musepuin suanu fai kekiu anak esan nisakana. Boy ma au itakan dela mana kala, mahata huli mana mangatuk manai laina, ala fes kuasa, kolakitu lala ihuhuku. Au boyo, itahata huli, kolangan nala nana tetehini kala, samane nala. Hata huli silala, sesaka sila enu Yesus, ma ala tui lama lolua mane tua lain hala heheruna. Hata huli silala, ta sene dook liu banan dia, do banan dia lupa au nana dukidula na faan. Sila boyo, beta si polita banan dia tadu kanan nai dede nala, do nai lima nala faa. Boy ma ala la suda falik, de ala paleta dak di leo maneka, sama-sama lo Kristus teu klifun esa dalena. Ian deka lai makasusotan, ko hata huli mana mate kala, nana tau nasuk da fali. Tehu hata huli mana mate fee kala, ta nana tau nasuk da fali, nai lelek teu klifun esa dia dalena fa. Maua manalek ni hata huli, ko nana tau nasuk da fali, nai ka lai makasusotan dia. Sila landa dak di mana tua lain nun. Mama teka lai dua, ana ta kuasa sila soon. Liu kose, ala dak di mana tua lain imamala, ma Kristus imamala, ma niu kose ala paleta sama-sama lon, teu klifun esa dalena. Basa teu lifu kisak lia sona, liu kose ala siipu ini tu neme bui dalemai, fo leu keden diu leu ina mana tapasa salak, nai basa dai bafa kalala ena, fonde gok ma magok. Nitu tau nakabubua, ko la te la tafi. Sila dede unala, deu solo kaik manai tasi suuna. Boy ma ala tapasa sala leo basa dai basa kala la ena leo de ala leo sapula mane tua lain hata holi nala mama na le leo nala makota ko mane tua lain sue laika. Te huha ikuna nemela lai mai de ana hotunisas. Basa boy ma nitu fo mana kete ndiu nala sria ala tapan leo tasi hai ma bele rangale niu. Banandia no nabi masa petek oksilala ala tapala kahulu kasa leo mamanang dia niu. Niu kose ala taulalas doi doso lele do leo dain lusa dodona. Basandia boy ma au ita kandela manek dula fula matua esa mandia fo mana mangatuk manai laina. Lalai no dai bafaka mopo kasa nene mata namai na losa tana na nitak soon. Ma au ita hata huli mana mate kala ana matua lapadek lai kandela manek dia matana. Boy masih sula kala boyo nana bukak. Boy masih sula feek esa nana bukak fonde sula hata huli masodaka. Basa boy ma huhu kukanana na kesuk deo hata huli mana mate kala nanda no silat tatao no noin tunga hata ko nana tulak na isi sulak sila la dalek. Boy ma tasi se hata huli mana matek manai daleka. Mamate sa mafaka mamate sa boyo se hata huli mana matek manai sila daleka. La kesu la lari hata huli mana matek sila la basa basa suhu kunala nanda no sila tatao no noin. Basa boy ma ala tapa mamate sa no faka mamate sa leo tasi haik dale niu. Tasi haik ian de de sona mamate kala ai duana. Hata huli po na de na tana na sulak na si sula hata huli masuda ka dalek na natapak leo tasi haik dale niu. Ninitak baba ai ka dua hulu esana. Boy ma au ita lalai beuk ma dai bafa beuka. Lalai makase sosaka ma dai bafa makase sosaka mopos matasi mopokana. Boy ma au ita kota malalaok lia konde Yerusalem beuka anak kona ne menusa sodaka kone ne mane tua lai mai. Kota lia nana sadia basak sama leo penganten inak esa nana painotek tua niuna tongo no penganten tuka. Boe ma au amanene halaka neme kandila manek dia na lo bubu napane enae. Bezak ia mane to lai ma mana leleo na bebena na kabubua na hata hule da bafaka. Meo pose na sudanot ma meo pose ala dadi mane to lai ma hata hule kamahehelen. Leo kose maneto lain de leonos, ma ana dadi sila maneto laina. Leo kose ana lose na madaluo ene me mata na lamai. Leo kose tahapu mamate soon. Dale helik, hi manele leo, dohete laos doyo leo kose tahapu soon. Bide apala kalamo koso. Boe mandia, ko mana mangatug na ikandila manek dia laina nae. Desat ia atawa basa-basa melaena diukso. Boy mana fada au nae. Sulak ma ia. Nana didia kekulak ialah. Kete eka mahaku nana namahele. Boy ma ana kekulak nae. Basa so. Au de alfa ma omega. Koma kase susak ma matee. Au de lama tuak. Neme makase susak ma pakabui. Basa hata huli mana mama dakala. Nio kase alfes linuhi neme oe mata fo mana fe maso daka. Hata huli fo mana segi kala. Nio kase ala sipo basa didi aksilala neme aumai. Nio kase al zadi sila mane tualaina ma sila zadi au anangala. Tehiu hata huli mana bi mama tauka. Hata huli kamahele tak. Hata huli mga lau. Kanishaka, hata huli mana sesua piaoka, hata huli mana pake malila suangila, mana sawotangoka, ma basa mana masa peteko masa nandalikala. Niu kasena natapak leo tasi haima, balerang mana pila lu'alu akadalek liu. Ia nama mate kalai dua. Isa nene atan usah sudah kahituk, fo mana ho unggalas, fo henuk no susah soe mate ekahituk kala, anamai, de nafada au nae. Mai leona, niu kosei awa tudu o penganten, fo bi ilopo ana sawinana. Boe mamane tua lain dula dalena, kuasa na au, de atan usah sudah lia, lo au leo lete madema ina isa poina. Na tudu au kota malalau Yerusalem, ko anako na neme nusa soda kamai, ko neme mane tualai mai. No nandela na saan, ma mane tualai matua mademan. Ko tandia mangadila, sama leo batu poemata, sama leo batu baiduri pandan, ko niu anak sama leo titinoka. Tembok mana okofeo nalanana, de mana seli, no lili su inan sana hulu dua, ma atan usa soda sana hulu dua lanean. Nai lili su ina nala, nana sulak lewina Israela, ma leo anaka sana hulu dua nala nare nala. Hapu lili su ina telu la sale leo basa mamanak lalaena, lili su telu lai boboan dulu, telu lai boboan kona, telu lai boboan ki, ma telu lai boboan muli. Tembok kotan dia, nana nafofoak nai batu nete sana hulu dua lain. Nai batu nete sila la lain, nana sulak bi ilopo anan dia hata huli na dedenu kasana hulu dua nala, nare nala. Ata nusa sodak, fomana kokolak no aun dia, nanu aite te e ukuk, neme lilo pila samai, suani ana uku kotan dia lelesu ina nala, ma temboka. Kutan dia lupa na balakat, na nalu na sama no loloana. Boe ma atan usa sudak dia, uku kutan dia ninik ai tete uuku na, de ana hapu na nalu na, kilometer lifun dua natun ha. Loloa de deman sama na leo na nalu na. Lelek atan usa sudak dia, ana uku tembok ha, boe ma ana hapu tembok dia, de deman na metel ne hulu. Ukuk fo ata nusa sudak dia paket dia dede na ukuk fo hata huli dae bafa ka paken. Tembok kotan dia nana taok neme batu bai duri pandan tehu kotan dia awina na nana taok neme lilo isi kamai de niwana kleo titinoka. Kotan dia batu nete nala nana painotek ninik batu poe mata mata mata klala ena. Batu netes makaso sosaka, nana taok neme batu baiduri, kadua neme batu nilam, katelu neme batu yakut, kaha neme batu samrut, kalima neme batu baiduri sepa, kane neme batu delima, kahitu neme batu rapna cempaka, kafalu neme batu kirus, kasio neme batu topas, kasanahulu neme batu krisopras, kasana hulu esa neme batu laswardi, makasana hulu dua neme batu kesubunga. Lili suina kasana hulu dua nala, ala taon neme mutiara sana hulu dua, po lili sula esa sona, ala taon mutiara esa ne. Enok manai kotan dia, nana taok neme lilo isi kamai, de lewanak sama leo kicino mangadilaka. Au ta ita mana tua lain umana nai kotan dia dalek fa, nana mana tua lain umana de, lama tua kamesa kana, mana tua lain, fo mana kuasa, ma bi ilopo anan dia. Kotan dia, kapalu hapu manga ledok neme ledo hana, do bula kamai fa, nana mana tua lain dela saan, nandela na saanan, ma bi ilopo anan dia de bena, kotan dia banuna. Lewina manai dae bafa kala, niu kose ala laok nai dela sa ana dalek, ma mane mane kala boyo, niu kose lini sui bete nala, leo kotan dia dalek niu. Kotan dia lili suina nala, nana suik tunga fai, deta nana kenak fa, nana ta hapu leo daek nai dia fa. Lewina la matua mademan, ma sui bete nala, niu kose linis leo kotan dia dalek niu. Tehu hata holi, wa mana tau nu ide di amangangkeo kala, do hata huli masa peteko masa nandali kala didi akeke una hata beg boy nete mamang yang keok sona niu kose ta masuk leo kusan dia dalek makan rontok pa ko mana masoka nde kata hata huli ko na den alanana sulak na si sula hata huli masuk da kala konde bi ilopo anan dia susulan dalek. Ninitak baba eka 22 na. Ata nusa sodak lia boyo, na tudu aule ko oena anase masodak. Len dia mengadilak sama leo titino ka, ma anafa nene mane tualai, ma biilopo anan dia kandela mane namai. Anafa nai enok manai kotan dia talak taheon. Nai len dia suuna, ko nai suunduas, hapu ai mana fe masodaka ko nabu ala isa dahulu dua nai ceuk isa dalena konde bulak isa nabu ala isa do nanana paket suani lakaha hai leo inala nai kota ia dalek tahapu hata huli isa boen mana tua lain ma bi lopo anan dia kandela manena nai kota dia dalek ko ata nala hule halatu iniun malita mata kanan. Nada nanana sulak nai dede inala. Niu kose ala tapalu banuk. Dole doha anafa. Nana leo daik taso. Ma amak mane tua lain nisa kana. Nde nasala nalas. Niu kose ala palita dak di leo maneka. Lusa dodona. Boe ma ata nusa sudak dia. Nafada au nae. Dede ak iala tete eka. Mahapunana na mahelek amak manetua lain ko mana fedula dale na neunabila na denu basa ata nusa sodana soa neunatudu ata na lahata ko no lailaik muse ana dadi. Yesus nae tawafik niu dede at ia leona niu kose au mai no lailaik maua manalek niu hatahuli ko ana tau tuma dede at kekulana fada elak nesusulat ia dalek. Au Yohanes amanene basa, ma au ita basa ialah so. Lelek au amanene, ma au ita basan, boi ma au bala u ata nusa sodak, ho mana matudu basa silalan niu awa, matana, de au sanga sene do okana, te hu na fada au nae. Boso, boso sene do ok niu au, sene do ok niu manetua lain. Nana au boyo ata sama na leo. Masama leo tula nom na bimala. Mabasa hata holi mana tau tunga halai heluk manai susulak ia daleka. Boe ma nafada seluk au nae. Boso bibila baba dede aku kola nafada. Elak na susulak ia daleka. Nana fai na deka so. Soa neu basa sila la ala dadi. Hata holi mana tau tatau na nui mga lauka. Neme na fo anatau mga lauk na kando. Hata huli mana tao nangenggeo sodana, neme na fo ana tao nangenggeo awinana. Hata huli mana tunga mana tua lain hihina nauna, neme na fo ana tunga mana tua lain hihina naun nakando. Mahata huli fo na soda hehelik suane mana tua laina, neme na fo na soda hehelik suane mana tua lain nakando. Yesus nae, tawafik niu dede ak ia leona. Tado kasoon, tenikose amai uningkadi, soa niu bai hata holia, esa esa tua hata, ko ana tau nu inana. Aunde alfa ma omega, ko maka sesosak ma mateek. Aunde lama tuak, neme maka huluna, lusa maka buina. Maua manalek niu hata holi, ko ana safe badu manaluna, lusa malalao. Na lusa sila lanu hak, la ai buak, neme ai masuk daka buana. Ma ala masok le kotan dia dalek tunga lelisi inana. Tehu hata holi ko mana tau dede amanggenggeo kala. Mana pake malila maka hatu kala. Hata holi mana tau tatau nonui sesua piao kala. Hata holi kanisa kala. Mana songo tango kala. Ma hata holi masa pepeko masa nandalik. Nau ninik dede ya kokolak do ninik tatau nonuik boe. Basa hata uli silala mamana nala naikutan dia deyak. Au, Yesus, Hai tua bahasa au atan sesuk dengan lei, po ila la pada dediak iala suani salami kalapaluna. Au ia dau kititi nanosin. Au nendu timu, po manga lek dok dia. Mana tua lain dula dalena, ma penganten inaka la pada lae. Main leona. Bahasa hata holi, po lama nene dediak ia boyo, musa la pada lae. Mai Leona. Sefo anama matasona ila leobena anamai. Masefo nahika nasona ila leobena anahui oe ko mana fe masudak lia no tabae fa. Liu hata hulia isa isak ko namane nededi anafada ilak na susulak ia daleka au Yohanes fe balata kande ia. Mete mahata huli tama hata isa niu dedi adna fata ilak iala sona. Mane tua lain niu kose tama hata hulin dia huhukuna nini susa soe ko nana sulak na susulak ia daleka. Mamete mahata huli tau kulang hata isa neme dedi adna fata ilak iala sona. Mane tua lain boyo niu kose tau kulang babaen ko nana sulak na susulak ia daleka. Konde baba ek nene ai masodaka manene kota malalau kriya. Dia po mana manduku malosak basa hala heheluk ia langae. Tete eka, ni kose amai no lai lai. Amen. Mai leona o lama tuak Yesus. Sadi leo bena, lama tuak Yesus, se baba epapalan, liu basa mane tua lain hata holi sama hehele nala.